Tuhan. Hamba hanya seorang yang lemah dan jauh dari kata sempurna. Maka lindungilah hamba kedua orang tua hamba dan orang-orang terdekat hamba. Berikanlah hamba petunjuk-Mu Tuhan, Putri Indonesia.